السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، إن سيمليك kita bertemu lagi di majlis ilmiah insyaallah taala dalam membaca dan memahami kitab Sahih Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan segala keutamaan berpulang kepada Rabbul Alamin. Kajian ini memakan waktu yang sangat lama, tidak hanya 1-2 tahun, tapi puluhan tahun, karena ia dikaji sepekan sekali setiap hari Sabtu. Dan kadang-kadang saya berhalangan untuk berdakwah di luar, mengembirakan sebagian kaum muslimin dan memperkuat hujjah mereka di atas manhaj yang hak. Oleh karena itu, saya berusaha membagi-bagi waktu yang sekiranya bermanfaat, khususnya pada diri dan keluarga saya, dan secara umum pada kaum muslimin yang memang dakwah ini berjalan sesuai dengan fitrah yang Allah tabaraka wa ta'ala telah memfitrahkan manusia berada di atas fitrah tersebut. Oleh sebab itu, jika dakwah ini didakwakan oleh pertama seorang yang alim berilmu dan ma'ruf masyhur keilmuannya, dan kedua berjalan di atas manhajul haq dan juga telah masyhur tidak majhul, dan tidak ada syubhat, niscaya dakwah ini biiznillah akan dapat dikenal dan dilihat serta dipahami dengan baik dan menarik hati bukan hanya kaum muslimin tetapi manusia. Karena tadi dakwah ini berjalan sesuai dengan fitrah, karena agama Islam agama fitrah yang ada pada manusia, yakni mereka akan condong kepada fitrah yang Allah jalla dzikruhu telah memfitrahkan mereka. Barangkali belum lupa dari ingatan kita ayat yang sangat besar sekali yang menjelaskan tentang fitrah ini. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratullah allati fatara an-nasa 'alayha. Rabbuna jalla sana'uhu memerintahkan kita manusia agar menghadapkan diri kepada agama yang hanif, yakni agama tauhid, agama yang dibawa dan didakwahkan oleh seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, agama yang memerdekakan manusia dari penjajahan dan perbudakan, penghambaan kepada makhluk, sehingga manusia memiliki kemerdekaan mutlak, hatinya tidak tertawan dan tidak berada di penjara penghambaan kepada makhluk, tapi ia merdeka semerdeka-merdekanya. Dan hakikat orang yang merdeka adalah orang yang mentauhidkan Allah jalla dzikruhu. Karena tidak ada yang ia sembah, tidak ada yang ia takuti, dan senantiasa ia berserah diri kepadanya, bergantung kepadanya, kecuali hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Rabbul Arshil Azim, Rabbus Samawati wal Ard. Maka inilah hakikat kemerdekaan, penghambaan hamba secara mutlak kepada Rabbnya, yang tidak ada satupun ikatan yang mengikatnya, yang membawanya kepada penghambaan kepada selain Al-Khaliq Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka itulah agama yang hanif, dan ia fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha, merupakan fitrah yang Allah telah fitrahkan manusia berada di atas agama itu. Yakni sekiranya manusia dibiarkan saja, tidak dipengaruhi oleh apapun juga, sampai dia mengerti, kemudian didakwahkan dengan dakwah ini, niscaya hatinya akan condong menerimanya. Karena apa? Karena fitrah yang Rabbnya telah memfitrahkan dirinya berada di atas agama ini. Oleh karena itu, kaum salaf radhiyallahu anhum jami'an tidak pernah berselisih mengenai arti fitrah. Ia adalah Islam. Dan saya telah uraikan dan membawakan akwal perkataan-perkataan mereka di beberapa kitab saya. Dan yang terdepan adalah Muhammad bin Ismail Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, rahimahumullahu ta'ala. Beliau menafsirkan fitrah al-Islam. Kemudian para ulama yang lainnya, yang sebelum dan sesudah beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menafsirkan ayat tadi. Beliau bersabda dalam hadis متفق عليه كل مولود يولد على الفطرة. Setiap anak lahir berdasarkan fitrah. Maknanya setiap manusia lahir ke dunia membawa fitrahnya al-Islam. Kemudian فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Maka setelah itu kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudikah atau Nasranikah atau Majusikah, menunjukkan bahwa fitrah yang Nabi SAW sabdakan sama dengan fitrah yang ada di dalam ayat Al-Quran, yaitu Islam. Dari mana kita mengetahui bahwa itu Islam? Sabda Rasulullah SAW tadi, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Kalau ini bukan Islam, tentu Nabi SAW tidak akan bersabda fa'abawahu yuhawwidanihi au yumassiran au yunassiranihi au yumajjisanihi. Menunjukkan bahwa lawan dari tiga agama ini adalah Islam. Ini agama tauhid. Dan dakwah salafiyah adalah pada hakikatnya dakwah Islam. Karena itu ia harus didakwakan oleh orang-orang yang berilmu dan bermanhaj dengan manhaj yang hak. Kekacauan terjadi pada dakwah, khususnya dakwah salafiyah, munculnya apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan pada akhir zaman akan datang, al-asagir, orang-orang yang kecil, yakni ahli bid'ah atau orang-orang yang tidak berilmu. Dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam, nanti akan muncul orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ruwaybidah. Siapa ruwaybidah itu? Ruwaybidah orang yang berbicara, yamtiqu, kata Nabi. Pada tahun-tahun yang penuh dengan tipuan itu, salah satunya muncul ruwaybidah dan ia akan berbicara di tahun-tahun itu. Berarti pertama orang ini berbicara. Yang kedua, ketika sahabat bertanya apa ruwaybidah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajul tafih, orang yang bodoh. Berarti orang ini jahil. Diketahui kejahilannya tentu oleh orang-orang yang berilmu. Dan dia tidak berhenti pada kejahilannya, dia melanjutkannya fi amril ammah. Yang dia bicarakan adalah tentang urusan umum, urusan yang besar, bukan urusan orang per orang. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa melihat itu adalah orang-orang yang berilmu. Baik, ikhwan, mari kita melanjutkan kajian kita, dan kita berada di akhir-akhir kitab Sahih Bukhari, yaitu kita memasuki bab ke-46, bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama balagta risalatihi. Hai rasul, balligh, sampaikanlah, ma unzila ilayka, apa-apa yang diturunkan kepadamu, apa yang diturunkan kepada Rasul, apa? Al-Quran. Min Rabbik, dari Rabbmu. Hai Rasul, sampaikanlah, yakni sampaikanlah kepada manusia, apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bertabligh, menyampaikan apa yang Allah turunkan kepada beliau, yaitu Al-Quran. Wa illam taf'al, dan jika engkau tidak mengerjakannya, tidak melakukannya. Tidak melakukan apa? Tidak tabligh. Jika engkau tidak menyampaikannya, Allah katakan, wa illam taf'al, fama balagta risalatihi, maka engkau tidak menyampaikan risalah risalah Allah, yakni ayat-ayat Allah. Al-Imam rahmatullahi alaih membawakan ayat ini sebagai salah satu hujjah beliau, alasan beliau untuk menguatkan mazhab beliau, yang ia pada hakikatnya adalah mazhabnya a'immatus salaf, para imam kaum salaf. Dan sekaligus beliau membantah masalah labdiyun bil Quran, makhluk atau bukan makhluk. Beliau membawakan ayat yang mulia ini untuk menjelaskan adanya tafriq, perbedaan antara qiraah, bacaan, dan al-maqru', yang dibaca. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa illam taf'al, beliau mengerjakan, menyampaikan atau tidak menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala katakan dan sebut dengan perbuatan, fi'lan, menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang beliau sampaikan itu adalah qiraah beliau, bacaan beliau, dan itu adalah perbuatan beliau, dan perbuatan beliau adalah makhluk. Sedangkan yang dibacakan oleh beliau, yang disampaikan oleh beliau adalah kalamullah. Beda antara qiraah dan maqru', yang dikiraahkan, yang dibaca. Seperti saya mengatakan, Suhail qiraahnya bagus. Atau saya mengatakan Suhail Qur'annya bagus. Mana yang benar? Qiraah atau Qur'an? Qiraah. Menunjukkan bahwa qiraah berbeda dengan maqru'. Bacaan berbeda dengan yang dibaca. Bacaan adalah dari perbuatan hamba. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa illam taf'al, dan jika engkau tidak melakukan, melakukan apa di sini? Tabligh terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan sebut dengan fi'lun, perbuatan. Baik beliau menyampaikan atau tidak menyampaikan, itu adalah perbuatan beliau. Berarti qiraah hamba, tilawah hamba, al-hibbu, hafalan dari hamba, adalah itu perbuatan hamba. Dan perbuatan hamba adalah makhluk. Sedangkan yang makruh, makruun, yang dibaca, ya, yang dibaca oleh hamba itu ayat-ayat Allah. Dia, ia bukan makhluk, tapi ia adalah sifat Allah, kalamullah. Dan kalamullah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, beliau membawakan ayat ini sebagai hujjah yang besar dan tidak terbantahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa illam taf'al, dengan fi'lun. Baik beliau menyampaikan atau tidak menyampaikan, Allah katakan fi'lun, perbuatan beliau. Kemudian beliau membawakan al-athar. Wa qala az-Zuhri, dan athar ini telah dimausulkan oleh al-Imam al-Humaydi dan seterusnya sebagaimana dijelaskan oleh al-Hafidh. Berkata az-Zuhri, min Allah azza wa jal ar-risalah. Perhatikan, dari Allah azza wa jal ar-risalah, wahyu. Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-balagh, dan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya. Berarti itu perbuatan beliau. Di antara perbuatan beliau menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang beliau bacakan kepada manusia. Dan qira'ah adalah qira'ah beliau. Qira'ah adalah fi'lun, perbuatan dari hamba. Dan hamba itu makhluk. Berarti mengatakan labdhiyun bil-Quran, bukan makhluk, secara mutlak bid'ah. Mengatakan labdhiyun bil-Quran makhluk, maka itu jahmiyah. Yang benar pemisahan antara qira'ah, bacaan, dan yang dibaca. Kalau saya membaca ayat-ayat Al-Quran, itu qira'ah saya, tidak dikatakan Quran saya. Karena itu orang yang baca qira'ah, ada yang baik, ada yang sedang, ada yang tidak baik. Rusak bacaannya, ada yang bagus suaranya, ada yang tidak bagus. Itu maka dikatakan qira'ah, bukan dikatakan Qur'annya tidak bagus. Dikatakan bacaannya tidak bagus, qira'ahnya tidak bagus. Menunjukkan bahwa qira'ah perbuatan hamba dalam rangka membacakan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini madhabnya a'immatus salaf. Dan Bukhari telah menjelaskannya sepanjang kitab Tauhid ini. Setengah dari kitab Tauhid ini beliau menjelaskan perbedaan antara qira'ah dan makruh, perbedaan antara perbuatan hamba yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, antara perbuatan hamba dan perbuatan Allah, dan bahwa perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah, dia adalah makhluk. Hampir setengah dari kitab Tauhid membahas ini, dari bab-bab sebelumnya sampai bab 46 dan sampai akhir kitab. Al-Imam Al-Bukhari tidak menyisakan sedikit pun juga terhadap lawannya agar ada celah untuk membantah beliau, melainkan beliau kemukakan dan jelaskan seluruh alasan dan bantahan beliau dari ayat, dari hadis, dari athar para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum jami'an. Mengapa? Kata Al-Hafidh bersama para ulama yang lain, orang alim apabila diuji oleh Allah untuk membantah sesuatu bid'ah, niscaya perkataannya akan banyak sekali tentang bid'ah itu. Dan itu memang sudah sunnahnya. Orang alim apabila diuji oleh Allah untuk membantah bid'ah atau beberapa bid'ah, maka sepanjang hayatnya pembicaraannya mengenai itu lebih banyak dari yang lainnya. Al-Imam Al-Bukhari memenuhi kitab Tauhid ini dalam masalah labdhiyun bil-Quran, makhluk atau bukan makhluk. Dan beliau menjelaskannya dan membantahnya. Hampir setengah dari kitab Tauhid sampai akhir kitab. Begitu juga di kitab beliau yang lain yang khusus beliau karang untuk membantah ini, Khalqu Af'alil Ibad. Sebagian besar kitab itu menjelaskan permasalahan lafdhiyun bil Quran, makhluk atau bukan makhluk. Dan beliau membedakan, selalu membedakan antara qiraah dan makruh. Karena qiraah, tilawah, saut, al-lafzu, al-hifzu, al-kitabah, semua dari perbuatan hamba. Sedangkan yang dibaca, yang disuarakan, yang dihafal, yang ditulis adalah ayat-ayat Al-Quran dan ia adalah kalamullah. Oleh karena itu beliau tidak menyisakan sedikit pun juga terhadap lawannya, melainkan beliau membantahnya. Kalau dalam bahasa kita, secara habis-habisan, dengan ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis, dipenuhilah kitab fikih sepanjang setengah dari kitab Tauhid ini. Kita akan lihat sih, dia bawakan ayat, dia bawakan asar, kemudian dia bawakan ayat lagi. Ya, liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim. Kalau ayat pertama berbicara tentang, secara khusus tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat yang kedua yang beliau bawakan adalah tabligh dari para nabi dan rasul agar Allah mengetahui atau agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa sesungguhnya mereka para nabi dan rasul ablagu telah menyampaikan risalati rabbihim, risalah Rabb mereka, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan perintah Allah, menyampaikan larangan Allah. Ini seluruh juga dengan tabligh. Dan tabligh dari hamba itu perbuatan hamba, dan perbuatan hamba adalah makhluk. Sedangkan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul adalah wahyu Allah, dan dia ia bukan makhluk tetapi kalamullah. Kemudian beliau membawakan lagi ayat wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, uballigukum risalati rabbi, aku sampaikan kepada kamu risalah Rabbku. Ini kata Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian dibawakan lagi potongan hadis yang telah beliau sambung sanadnya sebelum ini. Wa qala Ka'b bin Malik hina takhallafa 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Ka'b bin Malik ketika tertinggal dari Nabi pada perang Tabuk, seraya membacakan ayat Allah, wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu, Allah dan rasulnya akan melihat amal kamu. Salah satu amal apa? Qiraatul Quran, tilawatul Quran, kemudian salat yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan amalakum, perbuatan kamu. Berarti bacaan Quran kamu adalah dari perbuatan kamu, dan perbuatan kamu adalah makhluk. Sedangkan yang kamu baca, dia, ia bukan makhluk, tapi ia adalah kalamullah. Hujjah yang sangat kuat sekali. Kemudian dibawakan lagi athar. Begitulah Imam Al-Bukhari, ayat, hadis, athar, ayat, hadis, athar. وقالت عائشة, berkata Aisyah, إِذَا أَعْجَبَكَ حُسْنُ عَمَلِ امْرِئٍ, jika apabila engkau merasa kagum terhadap bagusnya amal seseorang. Di antara amal seseorang adalah tilawatul Quran. Di antara amal seseorang adalah salat, dan di dalam salat ada membaca ayat Al-Quran, tapi disebut amal. Fakul, maka katakanlah, Ummul Mukminin membawakan sebuah ayat, i'malu, beramalah kamu. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman apa akan melihat amal-amal kamu. Disebut lagi amal, dan amal itu dari perbuatan hamba, dan perbuatan hamba adalah makhluk. Salah satu amal hamba adalah tilawatul Quran, qiraatul Quran, menghafal Al-Quran. Sedangkan yang dibaca oleh hamba, yang dihafal oleh hamba adalah ayat-ayat Allah, dan ia bukan makhluk. Ia adalah kalamullah, dan kalamullah adalah sifat Allah Rabbul Alamin. Hujjah yang sangat kuat sekali. Kemudian Aisyah mengatakan, yakni apabila engkau merasa kagum, takjub terhadap bagusnya amal seseorang, maka katakan, i'lamu i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wala yastakhiffannaka ahadun. Dan janganlah salah seorang dari kamu tertipu dengan bagusnya amal seseorang sampai ia melihat sesuai tidak dengan syariat Allah, berjalan tidak sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Jangan langsung dikagumi, sesuai tidak. Ini perkataan yang sangat besar sekali, dan kita hidup di masa orang tampak menampakkan kebagusannya sehingga orang kagum akan perbuatannya, akan gayanya, akan retorikanya, semuanya. Kata Aisyah jangan, kata Aisyah jangan. Jangan, kalau kamu lihat, i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maknanya, sesuai tidak dengan kitab Allah, sesuai tidak dengan sunnah Nabi yang mulia SAW. Jangan kamu, wala yastakhiffannaka ahadun. Janganlah seseorang menipu kamu karena amal bagusnya, karena bagus amalnya. Yakni sampai engkau melihat berjalan sesuai tidak dengan sunnah. Yani orang banyak kagum terhadap orang-orang yang tidak berilmu, ya, di YouTube Ruwaibidah. Ini kata Aisyah, wala yastakhiffannaka ahadun, sesuai tidak dengan sunnah, dengan perjalanan ilmiah a'immatus salaf. Kemudian dibawakan, waqala Ma'mar, dzalikal kitab, أي هذا القرآن. هذا القرآن معنى ذلك الكتاب هذا القرآن. يعني ini اسم إشارة للبعيد bukan للقريب. ذلك تلك itu adalah pengisyaratan jarak jauh. Itu dzalika itu, tilka itu. Tetapi diterjemahkan hadza untuk jarak yang dekat. Hadza, hadza al-Qur'an, dzalika al-kitab, hadza al-Qur'an. Kata salah seorang ahli bahasa, Ma'mar. Yani Ma'mar huwa ibnul Musanna al-Lughawi Abu Ubaidah. Ahli lughah. Dan terjemahan dzalik al-kitab juga datang dari sebagian ulama yang lain menterjemahkan hadza al-kitab ay hadza al-Qur'an. Maknanya al-kitab, maknanya zalika adalah hadza, al-kitab adalah Qur'an. Hudal lil-muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Diterjemahkan bayanun wa dalalatun, yakni penjelasan dan dalil-dalil, hujjah-hujjah. Itu hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, dzalikum hukmullah. Dzalikum hukmullah, yang maknanya hadza hukmullah. Sama, hadza hukmullah. La raiba fihi, diterjemahkan la syakka. Kemudian dibawakan lagi ayat Al-Quran, tilka ayatullahi. Tilka ayatullahi, ya'ni hadihi a'lamul Quran. Yani tilka hadihi, dhalika maknanya hadha. Wa misluhu, dan yang sepertinya adalah, hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim, ya'ni bikum. Khitab awalnya kepada yang gaib, kepada yang hadir, kemudian berjalan dengan khitab kepada yang gaib. Perhatikan, hatta idza kuntum, ini hadir kamu. Hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim, ini hadir atau gaib? Gaib. Tapi maknanya yang gaib ini bikum. Bikum. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah di dalam lughatul Arab, di dalam ilmu balaghah, sesuatu yang diisyaratkan dengan menggunakan jarak jauh tetapi sebenarnya dekat, atau untuk sesuatu yang hadir lalu digunakan yang gaib, itu maknanya ingin mengisyaratkan sesuatu yang diisyaratkan itu adalah sesuatu yang besar sekali. Sesuatu yang besar sekali. Sehingga Rabbuna menggunakan dzalikal kitab. Ini kitab. Dzalika untuk jarak jauh, tapi yang dimaksud dekat. Bermakna dalam ilmu balaghah adalah untuk membesarkan apa yang diisyaratkan itu. Apa yang diisyaratkan di sini? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Dan ia adalah hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa, salah satu amalnya apa? Tilawatul Quran. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala kata, tilka ayatullah, inilah ayat-ayat Allah. Hadihi, inilah ayat-ayat Allah. Padahal jarak jauh, tilka maknanya untuk mengagungkan, untuk membesarkan, untuk memuliakan apa yang Allah isyaratkan, yaitu Al-Kitab. Menakjubkan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu. Demikian juga firman Allah, hatta idza kuntum fil fulki, Sehingga apabila kamu berada di bahtera itu, di kapal itu, wajaraina bihim, dan kapal itu membawa mereka berlayar, yang dimaksud mereka di sini adalah kamu. Bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala bicarakan di sini adalah perkara yang besar sekali, dan kamu harus mengingatnya ketika kamu diterpa oleh gelombang-gelombang besar di lautan, maka hilanglah segala berhala sesembahan-sesembahan kamu, dan kamu hanya mengikhlaskan diri kamu kepada Allah tabaraka wa taala. Alangkah besarnya peristiwa itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr." Dia Allah yang memperjalankan kamu di daratan dan di lautan, yakni membuat, menjadikan kamu mampu berjalan di darat dan mengarungi lautan dengan kapal-kapal kamu. Hatta idza kuntum fil fulki, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera itu, di dalam kapal-kapal kamu, wajaraina bihim, dan kapal itu berlayar membawa mereka, tapi maksudnya membawa kamu. Mengapa? Karena khitab pertama kali untuk yang hadir, tapi disebut yang gaib untuk membesarkan kejadian ini. Perhatikan kejadian ini. Birihin tayyibatin, dengan angin yang baik, lautan yang tenang, sehingga kapal itu berjalan dengan baik. Wafarihu biha, dan mereka pun, yakni kamu, bergembira di dalam kapal itu karena tidak ada rintangan, air pun tenang, ombak tidak ada. Ja'atha, tiba-tiba datang rihun asifun, angin yang sangat kencang. Waja'ahumul mauju min kulli makan, dan datang kepada mereka gelombang-gelombang dari segala arah, ombak-ombak yang besar dari segala arah. Wadhannu annahum uhita bihim, dan mereka mengira bahwa mereka akan dibinasakan, binasa. Da'awallaha mukhlisina lahuddin, hilang seluruh sesembahan-sesembahan yang selama ini mereka menyembahnya. Mereka menyeru berdoa kepada Allah, mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan diri agama mereka kepada Allah. La in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin, ya Allah, sungguh jika engkau selamatkan kami dari musibah ini, dari bahaya ini yang akan membinasakan kami, pasti kami akan menjadi atau termasuk ke dalam orang-orang yang bersyukur. Maknanya orang-orang yang mentauhidkanmu, yang menyembahmu, mengenal akan nikmat-nikmatmu, dan tidak kufur nikmat. Tetapi falamma anjahum idahum yabguna fil ardi bighairil aqba, dan seterusnya. Ketika Allah selamatkan, maka mereka kembali berbuat kedurhakaan, membuat kerusakan di muka bumi. Ya, ingat ini peristiwa besar dan terjadi pada manusia, menunjukkan bahwa orang-orang kufar Quraisy khususnya dan bangsa Arab umumnya, ya, mereka beriman kepada tauhidur rububiyah. Dan apabila mereka ditimpa kesusahan, mereka menyeru kepada Allah. Bandingkan dengan manusia yang lainnya selain dari bangsa Arab, saat itu, pada zaman itu, dan zaman-zaman sesudahnya sampai hari ini. Kemudian al-Imam membawakan sebanyak 4 buah hadis. Hadis yang pertama, waqala Anas, ini hadis muallaq, telah dimausulkan. Di bagian Kitabul Jihad berkata Anas, ba'atha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khalahu haraman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus paman beliau namanya Haram, ila kaumin, kepada satu kaum, untuk ad-da'wah, yang akhirnya mereka dibantai dan dibunuh semuanya. Wa qala atu'minuni uballighu risalata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faj'ala yuhaddithuhum. Apakah kamu akan memberikan kepadaku, yakni khalnya Anas, pamannya Anas berkata kepada masyarakat setempat yang akan ia dan kawan-kawannya dakwakan, apakah kalian akan memberikan keamanan kepada aku, menjamin aku aman, aku akan sampaikan ayat tabligh, uballighu risalata Rasulillah, aku akan sampaikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah risalah Allah. Faja'ala yuhadithuhum, maka pamannya Anas Haram pun bertablik kepada mereka dan bercerita kepada mereka. Dan kemudian ada kisah yang menjelaskan bahwa kaum tersebut akhirnya membantai dan membinasakan mereka. Ini hadis yang pertama. Silakan Suhail baca hadis yang nomor 7530. الشاهد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا. Terus hadis yang kedua, ketiga, hadis yang ketiga 7531. أبو عامر حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا شعبة سعيد بن أبي خالد عن الشعبي المسروق عن عائشة قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه إن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك Ya, ini tafsir penjelasan Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu taala anha mengenai ayat yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan tabligh terhadap risalah Rabbnya, ya ayyuhar rasul balligh. Kata Ummul Mu'minin, man haddatsaka anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam katama shay'an min al-wahyi fala tusaddiqhu. Siapa saja atau barang siapa yang menceritakan kepadamu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyembunyikan sesuatu dari wahyu. Sesuatu dari wahyu. Fala tusaddiqhu, maka jangan kau membenarkannya. Mengapa? Innallaha ta'ala yaqul. Karena Allah taala berfirman, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa illam taf'al fama ballagta risalatahu. Jika engkau tidak menyampaikan, maka engkau tidak akan menyampaikan. Maka jika engkau tidak menyampaikan, tidak melakukan, maka engkau tidak menyampaikan risalah. Risalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini di dalam surat Al-Ma'idah ayat 67. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa illam taf'al fama ballagta risalata. Wallahu ya'simuka minan nas, inna allaha la yahdi al-qawman kafirin. Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan seluruh wahyu Allah kepada manusia, dan itu adalah perbuatan beliau. Perbuatan beliau makhluk. Yang disampaikan oleh beliau bukan makhluk. Ia adalah kalamullah. Kalamullah adalah sifat Allah jalla dzikruhu. Maka dengan demikian hadis ini sebesar-besar hujjah untuk membantah orang yang mengatakan tidak ada perbedaan antara qiraah dan makruh. Yang benar berbeda antara qiraah, bacaan, dan yang dibaca. Karena Ummul Mukminin mengatakan, man haddatsaka anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam katama syai'an minal wahyi. Perhatikan, minal wahyi. Berarti beliau yang menyampaikan wahyu, yang membacakan wahyu. Tidak ada sesuatu pun wahyu yang beliau sembunyikan. Semuanya disampaikan oleh beliau, dan itu adalah qiraah beliau, bacaan beliau. Sedangkan bacaan beliau adalah dari perbuatan beliau, dan perbuatan beliau adalah makhluk. Akan tetapi yang dibaca oleh beliau, yang disampaikan oleh beliau, kalamullah, dan ia bukan makhluk. Berbeda tidak? Berbeda. Dan ini madhab yang besar sekali, dan ini hujjah yang sangat besar sekali. Hadis terakhir, hadis yang keempat. Iya, dibawakan lagi dalil yang lain, yakni tasdik, pembenaran dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sebagian sahabat. Dosa apa yang terbesar? Dosa yang terbesar adalah kamu menjadikan bagi Allah tandingan, sekutu, padahal Allah yang telah menciptakan kamu. Kemudian apalagi yang terbesar? engkau membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Kemudian apalagi, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kemudian turun ayat tasdikan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Al-ayah asyahid, dalil yang sangat kuat sekali yang menunjukkan perbedaan antara qiraah dan makruh. Barangkali ini ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian, dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.